Musica na Conde. Bilang gay mulut manis, kapla toki kapla ular agar laris. Asal kam tahu dai tong yang paling eksis, tong dikejar kejar oleh banyak ladies. Bukan hanya jago jalan di celah-celah hujan, tapi juga jago servis dan bikin nyaman. Apalagi kalau nona dong susah yang sungguh mati nona kota gepet mau lepaskan dai. Pasir putih dan sebesar kota Serui, dari ku cinta tulus hanya untuk kau. Dari punya suara hati, lalu harap anda cermati. Jika anda tak suka pada kami, itu tandanya anda adalah orang iri. Profesor lapangan soal baku sok dia susah. Jika ingin mau tanding, siapa yang tak tahu itu nak arui. Sebanyak dapat santet dai lapis amarai. Oh mama pace arui dong boleh. Tiap wanita pemanjat tersadar sudah pabore. Iya memang banyak yang tersuka, tandanya fans kalau tanya mas terbuat duka. Oh, banyak bilang dai mulut manis, toki kapla ular agar laris. Asal kam tahu dai tong yang paling eksis, tong dikejar-kejar oleh banyak ladies. Bukan hanya jago jalan di celah-celah hujan, tapi juga jago servis dan bikin nyaman.